الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir kita membaca ayat yang ke-93. Sekarang kita masuk di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-94. Masih terkait tentang orang-orang Yahud. Nah, ketika disebutkan di ayat sebelumnya, di ayat 93, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tur ya, di atas kepala orang-orang Yahud agar mereka menjalankan kandungan kitab suci yang diturunkan kepada mereka, tetapi disebutkan di situ mereka bermaksiat, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan hati mereka sudah tercampur dengan peribadahan kepada ijil, anak patung atau patung anak sapi. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-94. Qala Allahu ta'ala qul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Asy-Syuyuti rahimahullah, qul lahum, katakan kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah ay al-jannah, jika memang negeri akhirat ayatul jannah itu milik kalian. Ini pengakuan orang-orang Yahudi. Mereka itu yang berhak untuk mendapatkan surga, bukan yang lainnya. Surga itu milik mereka. Kalaupun mereka masuk neraka hanya beberapa saat saja, dan nanti akan masuk ke dalam surga. Ini pengakuan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada mereka, kalau memang kalian itu min ahlil jannah, ya. Baik. In kanat lakum darul akhirah indallah khalisatan khosah. Kalau memang sorga itu khusus milik kalian di sisi Allah, dan orang-orang selain kalian tidak akan masuk ke dalam sorga min dunin nas, selain manusia, orang lain selain Yahudi tidak akan masuk sorga. Yang masuk sorga hanya orang-orang Yahudi. Kama za'amtum, sebagaimana yang kalian kira, ya, sebagaimana yang kalian aku-akui. Fatamannau al-mauta, maka berangan-anganlah untuk mati. In kuntum shadiqin, jika kalian memang jujur dalam pengakuan kalian. Kalau memang kalian itu nanti akan masuk surga, pasti masuk surga, orang lain gak akan masuk surga, coba silakan berangan-angan untuk mati, minta kematian biar cepat mendapatkan surga. Baik, ini tantangan yang Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahud yang mereka mengaku-aku surga itu milik mereka, selain mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Silakan minta cepat mati, karena enggak akan bisa mendapatkan surga kalau enggak mati. Fatana waul mauta, silakan enam untuk mendapatkan kematian. Ta'allaqa bitamannihi sartani, angan-angannya itu, tamanninya itu terkait dengan dua syarat. Ala annal awwal, yang pertama, qida fitsani, itu diikat dengan yang kedua. Ai in sadaqtum fi za'mikum annaha lakum, kalau kalian benar pada persangkaan kalian surga itu untuk kalian, ya, khalisatan min duninas, khusus kalian, selain golongan kalian enggak akan mendapatkan surga kalau memang itu benar pengakuan kalian demikian. Wa man kan lahu yu'thiruha, dan orang-orang yang mengutamakannya, wal musir ilaiha al maut, yang akan mengantarkan kepada surga itu adalah al maut, kematian, tidak akan mencapai angan-angan kalian mendapatkan surga kecuali kematian. Fatamannauhu, maka silakan berangan-angan untuk mati, ya, kalau memang kalian memang baik meyakini sorga itu untuk kalian dan selain kalian tidak berhak untuk masuk ke dalam sorga. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-95, walayatamannauhu abadam bima qaddamat aidihim, dan mereka sekali-kali tidak akan berangan-angan selamanya. Mimakot damat aidihim, dengan apa-apa yang telah mereka jalankan. Min kufrihim bin nabihi al-mustalzim likadbihim, mereka enggak akan berangan-angan mendapatkan kematian. Kenapa? Karena mereka telah mengkufuri Nabi, mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kalau satu orang Nabi itu dikufuri al-mustalzim, mengharuskan mendustakan seluruh para Nabi. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah itu mengetahui orang-orang yang zalim, al-kafirin, orang-orang yang kafir, faujazihim, dan Allah akan membalas mereka. Naam. Khani fi dina azani wa azakumullah. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada orang-orang Yahud tantangan. Kalau memang benar surga itu milik kalian, selain kalian tidak akan masuk ke dalam surga, silakan berangan-angan untuk mendapatkan kematian, karena tidak akan dapat surga kecuali dengan kematian. Nah, kemudian Allah sebutkan di sini, dan kalian tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan naam kematian. Kalian taib, tidak akan pernah untuk berangan-angan mendapatkan kematian. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang 96, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, masih terkait dengan ayat yang sebelumnya, walatajidannahum, dan sungguh-sungguh kalian akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahud. Lam qasam. Lam di sini lam sumpah. Sungguh-sungguh kalian akan mendapati mereka, ahrasona hayatin, orang yang paling semangat untuk mendapatkan kehidupan, untuk hidup. Orang Yahudi itu, nah, orang yang paling semangat untuk mendapatkan kehidupan, untuk hidup. Nah, di sini tadi disebutkan lam di sini qasam, sumpah. Taib, juga dikuatkan dengan nun taukid. Sungguh-sungguh kalian akan jumpai mereka itu, orang Yahudi itu, orang yang paling getol untuk kehidupan dunia. Wa akhrasu minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak, lebih semangat untuk mendapatkan kehidupan dunia melebihi orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang musyrikin. Al-munkirina lil ba'thi 'alaiha asyraku, orang-orang yang musyrikin itu adalah orang-orang mengingkari hari kebangkitan. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Kalau orang-orang Yahudi percaya dengan hari kebangkitan, sehingga orang Yahudi itu ahlul kitab, beda dengan orang-orang musyrikin yang mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nah, li'ilmihim bi'anna masyirahum an-nar dunal musyrikin li'inkarihim lahu, karena mereka sudah tahu di anna masirahum, tempat akhir mereka itu adalah neraka. Tempat akhir mereka itu neraka nantinya. Dunal musyrikin, selain orang-orang musyrikin, li'inkarihim lahu, karena mengingkari hari kebangkitan. ya waddu ayatamanna, berangan-angan, kepingin, ahaduhum, salah seorang dari mereka, orang-orang Yahud, la yu'ammaru alfa sanatin, seandainya bisa hidup 1000 tahun. Karena mereka manusia yang paling semangat untuk mendapatkan kehidupan, meskipun hanya sebentar yang bisa bikin hidup, ya, itu mereka sangat semangat untuk mendapatkannya. Lau masdariyah, ini lau masdariyah bimaknaan, dengan maknaan an yu amar, wahiya bisillatiha, dia dan silahnya fit ta'wil masdar maf'ul yawaddu, sebagai maf'ulnya yawaddu, dia berkeinginan untuk na'am berumur panjang. Wa ma huwa ai ahaduhum, tidaklah dia, yakni salah seorang dari mereka, orang-orang Yahudi itu, bimuzahzihihi, muba'at, dijauhkan. Muzahzih itu dijauhkan. Minal adzabin nar, dari adab neraka. Kalaupun mereka berumur panjang, ya, bukan berarti mereka terbebas dari adab neraka, ya, meskipun dikasih umur panjang. Jadi, ketika mereka berangan-angan untuk mendapatkan umur panjang, bukan berarti dengan umur panjangnya itu mereka kemudian dijauhkan dari adab neraka. Minal azabi ayu ammar, wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah maha mengetahui, maha melihat, bima ya'malun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan, bil ya'watta, bima ya'malun atau bima ta'malun, membacanya ada dua qiraah, ada dua bacaan. Wallahu basirun bima ya'malun, atau bisa dibaca wallahu basirun bima ta'malun. Naam, bil ba, bil ya, wa ta. Naam. Fa yujazihim, maka Allah akan membalas, naam, apa yang mereka kerjakan. Baik. Wa sa'ala Ibnu Suriya an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Suriya disebutkan di foto nomor 4. Wasmuhu Abdullah. Namanya Abdullah. Wa kana min ahbaril yahud. Ini termasuk dari pendetanya Yahudi. Ya. Pernah bertanya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib. Au Umar, amman ya'ti bil wahyi minal malaikah, bertanya kepada Nabi atau kepada Umar tentang siapa malaikat yang membawa wahyu. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat siapa yang datang bawa wahyu kepada kalian? Ini pertanyaan orang-orang Yahudi. Nah, baik. Maka disebutkan ada sekelompok orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ditanya, "Naam. Malaikat yang membawa wahyu kepada kamu itu siapa?" Malaikat siapa? Baik. Dan itu nantinya akan menentukan nujami'uka au nufarikuka. Kami orang Yahudi bisa bersatu dengan kalian atau kita berpisah, enggak bisa bersatu. Siapa? Malaikat siapa sih yang membawa wahyu kepada kamu itu siapa? Ini karena malaikat ini bisa menentukan nanti malaikat siapa ini. Bisa orang Yahudi itu bersama dengan Rasulullah, bisa berpisah. Baik. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan faqala Jibril. Malaikat yang bawa wahyu itu namanya malaikat Jibril. Faqala, kata orang Yahudi ini, wa aduna, kalau Jibril itu musuh kami. Kalau Jibril itu musuh kami berarti ya memang kita enggak bisa bersatu. Nah, karena bawa wahyu kepada kalian dalam malaikat yang malaikat Jibril itu musuh kami. Ya'ti bil adab, Jibril itu bawa adab. Itu musuh kami. Walau kana Mikail, kalau seandainya yang bawa wahyu kepada kamu adalah malaikat Mikail, kalau malaikat yang bawa wahyu kepada kalian itu malaikat Mikail, la amanna, kami akan beriman. Ini pilih-pilih malaikat orang Yahudi ini. Kalau ternyata Jibril yang bawakan wahyu kepada kalian, kami tidak akan beriman. Itu malaikat yang membawa azab. Tapi kalau yang bawa wahyu kepada kalian adalah Mikail, kami akan beriman. Nah, dengan apa yang dibawa? Kenapa? Li'annahu ya'ti bil khosobi wasilmi. Karena malaikat Mikail itu membawa kesuburan, membawa perdamaian. Ya. Beda dengan Jibril, itu membawa azab. Nah, ini pemahaman orang Yahudi. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Jadi itu orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang bawa wahyu kepada beliau dan untuk menentukan mereka akan beriman atau tidak. Kemudian turunlah ayat yang selanjutnya. Taib. Ayat yang ke-97 ya. Naam. Turunlah ayat yang ke-97. Sebelum kita masuk di ayat yang ke-97. Di ayat 94, 95, 96, tiga ayat itu bisa kita ambil faedah dari tiga ayat itu. Bisa kita ambil pelajaran darinya. Naam. Baik. Di antaranya ayat ini menunjukkan kepada kita isbat ilmillah ta'ala lil mustaqbal, menetapkan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang akan datang. Ketika Allah menyatakan mereka sekali-kali tidak akan pernah berangan-angan untuk mati. Ya, tidak berani mereka berangan-angan untuk mati. Kemudian Faedah yang kedua dari ayat ini, tiga ayat ini, bahwasanya orang-orang kafir itu takut kematian. Orang-orang kafir itu benci dengan kematian. Annal kafir yakrahul mauta. Allah sebutkan itu, dan mereka sekali-kali selamanya tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Karena mereka sadar perbuatan yang mereka jalankan itu akan mendatangkan azab Allah. Karena mereka mengingkari para anbiya. Nah, kemudian faedah berikutnya dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi, ini keberapa? Keempat ya. Orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak ya, terhadap kehidupan. Manusia yang paling tamak ya, dalam kehidupan duniawi. Nah, akhros, orang yang paling tamak itu maksudnya yang paling kepingin, dan kalau enggak dapat itu apa, bersedih ya, itu maknanya khirs. Orang yang paling semangat untuk mendapatkan hidup meskipun sebentar ya, itu orang Yahudi. Naam. Kemudian juga faedah dari ayat ini bahwasanya panjang umurnya seorang itu, panjang umurnya seorang itu tidak membawa manfaat jika dia dipenuhi dengan maksiat kepada Allah. Panjang umur itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada seorang jika dia bermaksiat kepada Allah. Maka Allah sebutkan di sini tidak akan bisa menjauhkan mereka dari azab neraka meskipun umur mereka panjang. Kalau selama hidup itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Nah, sehingga Imam Ahmad rahimahullah beliau tidak senang kalau ada orang yang mendoakan orang lain panjang umurnya. Tidak senang ya, tidak boleh mendoakan seseorang untuk mendapatkan umur panjang. Nah, karena dengan umur panjang kalau dia ahli ma'asi itu tambah banyak kemaksiatannya ya. Baik. Maka kalau seorang ingin mendoakan seorang semoga dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah. Ada keterangan di atas ketaatan kepada Allah. Kalau mutlak panjang umurnya dan panjang umurnya, nah, gak mau tahu dia di atas ketaatan atau tidak, ini dibenci oleh para ulama ya. Baik. Sehingga mendoakan agar seorang mendapatkan umur panjang itu ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah. Nah, baik. Sehingga ketika seorang itu mendapatkan umur yang panjang, jika dia itu orang yang soleh, maka bertambah banyak nanti pahala yang bisa dia dapatkan karena semakin panjang umurnya. Nah, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Nah, ini orang istimewa. Tapi kalau orang yang pola umruh panjang umurnya, kemudian jelek amalannya, ya tambah banyak dia menyimpan dosa. Baik, makanya ketika seorang mendoakan agar orang lain itu mendapatkan umur yang panjang, ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala amalan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ghaib, mengetahui segala amalan hamba-hambanya. Nah, kemudian di ayat berikutnya tadi disebutkan ketika datang sekelompok orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat yang datang membawa wahyu kepada beliau. Ketika disebutkan Jibril, mereka menyatakan itu musuh kami, Jibril itu. Dia datang membawa azab. Kalau Mikail yang datang kepada Anda, kami akan beriman. Fanazala, maka Allah menurunkan ayatnya di ayat yang ke-97. Qul lahum, katakan kepada mereka, mangkana aduwa li Jibril, barang siapa yang dia itu sebagai musuhnya Jibril, menganggap Jibril sebagai musuhnya, falyamut ghaidhan, maka silakan mati dalam keadaan menahan amarah. Fa innahu nazzalahu ay al-Qur'an ala qalbika bi'idni bi'amrillah. Fa inna, sungguhnya Jibril nazzalahu, Allah atau Jibril itu menurunkannya, ay al-Qur'an ala qalbika, pada hatimu, bi'idni, makna bi'idni bi'amrin, dengan perintah Allah, musaddiqan lima baina yadai, yang mana Al-Quran yang diturunkan melalui mereka Jibril itu membenarkan lima baina yadai qablahu minal kutub, membenarkan apa-apa yang dari kitab-kitab sebelumnya, ya, membenarkan apa yang terdapat dalam Taurat, dalam Injil. Wahudan minad dhalalah, dan Al-Qur'an yang dibawa Jibril itu sebagai petunjuk dari kesesatan. Wa busra bil jannah, dan membawa khabar gembira dengan sorga, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Baik. Ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi yang memusuhi Jibril alaihissalam. Katakan ya Muhammad kepada mereka, barang siapa yang menjadikan Jibril sebagai musuhnya, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itulah yang membawa wahyu Allah, yang mana Al-Quran yang dibawa oleh Jibril alaihissalam membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, mangkana aduwa lillahi, barang siapa yang dia itu musuh bagi Allah, wa malaikatihi, dan musuh malaikat, malaikat Allah, wa rusulihi, dan dia musuhnya para Rasul Allah wa Jibril, dan musuhnya Jibril. Jibril termasuk malaikat, tapi dikhususkan namanya di sini wa Jibril. Bikasril jim, dengan mengkasro jim, wa fathiha, dan memfathahnya. Bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jabril. Jimnya bisa dikasroh, bisa difathah. Bila hamzah wabihi, tanpa hamzah, nam, dan dengan hamzah. Biya waduniha, tanpa ya, dengan ya atau tanpa ya. Nam. Baik. Jibril atau Jibril. Naam. Ada beberapa bacaan untuk Jibril. Jibril. Naam. Itu disebutkan di footnote nomor 6 itu. Jibril atau Jab, Jabroil, ya. Wa Jabroil, ya. Tambah ya, Jabroil, ada yang Jabroil, enggak ada ya-nya. Baik. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Baik. Naam. Itu nama Jibril dan pembacaannya. Ya. Baik. Barang siapa yang memusuhi atau bermusuhan dengan Allah, malaikatnya, para rasulnya, Jibril, wa Mikail, dan juga musuhnya Mikail, ataf alal malaikah. Ini diatof kutif al malaikah, diatofkan kepada malaikat. Min abtil khas alal am, dari atofnya khas kepada am. Ya. Baik. Malaikah itu umum, dikhususkan dengan penyebutan personnya Jibril dan Mikail. Wa fi qira'a Mikail, dan pada bacaan Mikail bi hamzah waya, dengan hamzah Mikail, waya dan ya Mikail. Wa fi ukhra bila ya, dan bacaan yang lain tanpa ya Mikail, tanpa ya. Baik. Maka barang siapa yang dia memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, ya, memusuhi para rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail, fa innallaha aduun lil kafirin, sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Auqa'ahu mawqi'an lahum. Di sini, lihat di sini. Fa innallaha aduun lil kafirin. Allah tidak menyebutkan fa innallaha aduun lahum. Ya. Allah tidak menggunakan bahasa aduun lahum, menggunakan dhamir. Barang siapa yang mangkana aduan lillah ilahil ayah, aduulahum, tidak Allah menyebutkan aduulil kafirin. Ini menempati kedudukan lahum. Bayanan lihalihim, sebagai penjelasan keadaan mereka. Mereka itu orang-orang kafir. Ditunjukkan perbuatan mereka ini mengkufuri Allah, Rasulnya, malaikatnya, Jibril dijadikan sebagai musuhnya. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, ini jawaban ya dari orang Yahudi yang menyatakan kalau yang datang kepada Anda itu Jibril, kami enggak akan beriman karena dia membawa azab. Kalau yang datang kepada Anda itu Mikail, kami akan beriman. Dan itu yang menentukan kami bisa sepakat dengan Anda atau kita bermusuhan. Nah, baik. Dari ayat yang ke-97 dan 98. Baik. Bisa kita ambil faedah darinya. Dua ayat ini. Nah, di antaranya, di antara manusia itu ada yang memusuhi malaikat Allah. Di antara manusia itu ada yang memusuhi malaikat Allah. Nah. Baik. Sehingga Allah menyatakan kul man kana aduwwal li Jibril, katakan barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, menunjukkan ada orang-orang yang tidak senang dengan Jibril, ada orang-orang musuh Jibril alaihissalam. Baik. Faedah yang kedua dari dua ayat ini, fadilatu Jibril alaihissalam, keutamaan Jibril alaihissalam karena dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Katakan barang siapa yang memusuhi Jibril, ya, dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan tugasnya Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Nah, itu yang mengantarkan wahyu. Menurunkan wahyu ke dalam hatimu. Ya. Ini tugasnya Jibril. Ini tugas yang istimewa. Karena membawa kehidupan. Dan nama Jibril ini diantaranya yang disebutkan Rasulullah dalam doa istiftah beliau. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, dua atau tiga malaikat yang utama. Nah, baik. Kemudian juga bisa diambil faedah dari ayat ini, isbat uluwillahi ta'ala, menetapkan ketinggian Allah. Fa innahu nazzalahu, menurunkan, ya, menunjukkan Allah itu memiliki sifat ulu, sifat tinggi. Nah, karena menurunkan, tidak bisa turun menurunkan kecuali zat yang memiliki sifat tinggi. Nah. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwasanya Al-Quran itu khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Annal Quran busra lil mu'minin. Al-Quran itu khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Naam. Dan ini mujarrab, terbukti, ya. Bagi orang-orang yang tertimpa kesedihan ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim, ya, maka bisa terobati kesedihannya, bisa hilang kesedihannya. Naam. Baik. Ini menunjukkan Al-Quran itu busra lil mu'minin, Kemudian faedah berikutnya dari dua ayat ini, bahwasanya barang siapa yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kafir, maka dia itu orang kafir. Innallaha aduun lil kafirin. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah yang lainnya, barang siapa yang memusuhi malaikat-malaikat Allah atau memusuhi rasul-rasul Allah, maka dia itu musuhnya Allah. Maka dia itu musuhnya Allah. Satu aja malaikat yang didustakan atau dimusuhi, maka dia menjadi musuh Allah. Satu aja nabi yang didustakan, ya, maka dia menjadi musuh Allah. Dia dianggap mendustakan seluruh para anbiya. Naam. Kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwa semua orang-orang kafir itu musuh Allah. Fa innallaha aduun lil kafirin. Semua orang-orang kafir itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Beberapa ayat yang bisa kita baca dalam kesempatan kali ini dan juga beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya, insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.